halalkah pendapatan dari jual beli barang dan jasa yang menggunakan software yang melanggar lisensi atau dikenal dengan software bajakan. Mungkin maksudnya misalnya suatu usaha, ya, usaha di bidang lain, mungkin seorang membuka usaha pengetikan, misal saja, ya, usaha pengetikan yang dipakai untuk ngetik komputer-komputer dia, tapi software-nya bajakan, dia tidak mendapat lisensi yang sah dari pemilik software tersebut. Nah, apakah hasil usaha pengetikan itu halal atau tidak? Ya, wallahu alam, ini nampaknya untuk hasil pengetikannya sah dan halal, karena hasil daripada pengetikan itu upaya dia sendiri, jerih payah dia sendiri, kemudian dia mendapatkan upah karena itu. Namun di sini ada syubhat dari sisi dia menggunakan software yang bajakan itu. Dalam arti dia salah dari sisi itu. Ya, salah dari sisi penggunaan software bajakan itu. Wallahualam. Sekalipun ini perlu dikaji, ya, apakah memang kalau untuk perorangan itu dilarang atau tidak dilarang, wallahualam, ini pembahasan lain. Tapi anggap kita pada suatu permasalahan yang sudah jelas dilarang menggunakan software bajakan tersebut. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kita katakan bahwa dia berdosa dan melanggar hak orang dari penggunaan software bajakan itu. Namun untuk hasil pengetikannya dan upah darinya, insyaallah upah yang halal. Ya, wallahu a'lam. Ini mirip dengan beberapa ibadah, ya. Beberapa ibadah yang seorang melanggar ibadah dari satu sisi. Misalnya walaupun itu juga ada khilaf di antara ulama, misalnya seorang yang sholat di tempat yang itu hasil pencurian atau hasil perampasan. Ya. Dia sholat dengan sholat yang benar, takbiratul ihram sampai salam, semuanya rukunnya, syaratnya, semuanya terpenuhi. Hanya saja masalahnya di tempat. Dia menggunakan tempat itu, padahal tempat itu hasil rampasan. Dia maksa orang untuk pergi misalnya, padahal itu tempat orang lain. Nah, ini sholat fi ardin mausubah, sholat di tempat hasil rampasan. Ini ada perbedaan pendapat ulama masalah sah atau tidaknya sholat itu. Namun sebagian ulama mengatakan itu sah, tapi dia berdosa. Sah sholatnya karena syarat rukun sholatnya sudah terpenuhi semua. Tidak ada yang mengharuskan batalnya sholat itu. Hanya saja dia berdosa karena menggunakan tempat yang bukan haknya. Ya. Nah, ini masalah yang tadi saya sebutkan ada kemiripan dengan masalah itu tadi. Wallahualam. Sekali lagi, ini atas dasar memang masalah itu sudah jelas dia tidak dibenarkan menggunakan software bajakan itu. Lain halnya nanti pembahasan saya menggunakan software bajakan tapi untuk kepentingan pribadi saja dan tidak dilarang oleh pemilik software itu. Yang dilarang itu kalau suatu perusahaan untuk menghasilkan sesuatu dan lain-lain. Nah, ini pembahasan lain yang juga perlu dibahas. Ya, wallahu a'lam. Apa hukum penjualan barang yang mensyaratkan tidak boleh digandakan atau di

Makanya kalau orang ada yang mandi janabat, sedang mandi janabat, kemudian sedang mandi, kemudian buang angin misalnya, ya mandinya selesaikan nanti wudu, ya, karena ketika sudah mandi, sedang mandi, kemudian buang angin, berarti kan batal hadas yang terkait dengan itu, hadas kecilnya. Ya. Kecuali tadi kalau dia sebelum mandi, ya dia buang angin, buang air kecil atau BAB dan seterusnya, itu semuanya sebelum mandi, baru setelah itu mandi, maka enggak ada masalah. Tapi sekarang kan pertanyaannya sedang mandi atau sedang wudu kemudian batal. Nah, berarti taharahnya itu telah diselingi dengan batalnya atau berhadatsnya dia, maka harus dilengkapi nanti. Apakah dibenarkan minum dengan kedua tangan, tangan kiri memegang gelas dan tangan kanan mendorong dari belakang gelas? Yang jadi inti malah kirinya kalau begitu. Kiri memegang gelas, tangan kanan mendorong. Yang inti yang mana itu? Yang inti kirinya kalau seperti itu. Ya, tidak perlu seperti itu ya, dihindari, pegang saja dengan tangan kanannya. Kenapa seperti itu? Mungkin karena wah tangan saya kotor. Kotor apa? Kotor nasi, enggak kotor nasi itu. Antum kan makan tadi, kok kotor gimana? Ya. Tinggal nanti dicuci gampang. Ya. Pegang saja mantap dengan tangan kanan kemudian minum. Saya pernah berwudu dengan mengambil air dari bak mandi yang tinggal sedikit tapi cukup untuk berwudu. Teman saya melihat dan kemudian menegur bahwa wudu saya tidak sah karena airnya tidak satu kulah. Ya. Ini orang yang menegur ilmunya nampaknya masih setengah, ya. Kenapa seperti itu? Dalam pandangan ulama yang mensyaratkan satu kullah itu apabila air itu terkena najis. Kurang dari satu kullah terkena najis, mutlak enggak boleh begitu. Kalau kurang dari satu kullah tidak kena apa-apa. Kenapa emangnya enggak kena apa-apa kok? Jangankan kurang dari satu kullah, satu gelas tapi enggak kena najis, boleh enggak? Jelas kurang dari satu kullah. Ya enggak ada masalah kan? Jadi ulama yang mengatakan satu kullah itu, dan itu menjadi syarat ya untuk dipakainya air, adalah ketika itu kena najis, maka sekalipun tidak berubah enggak boleh dipakai. Kalau tidak kena najis maka boleh dipakai sekalipun hanya satu gelas. Begitu ya. Jadi tegurannya tidak benar sekalipun atas mazhab yang mengatakan satu kulah tadi. Bagaimana apabila sudah mendonorkan darah lalu orang tersebut memberi imbalan berupa uang, katanya sebagai ucapan terima kasih? Bukan ucapan terima kasih loh, uang pemberian. Terima kasih. Kalau uang seperti itu, wallahu alam, lebih baik tidak usah diterima. Ya. Kalau uang itu kesan jual belinya lebih dominan, maka jangan diterima. Kalau dia memberi sekedarnya, biasanya susu kotak, ya, untuk mengembalikan apa energi atau apalah, ya, menumbuhkan darah kembali. Ya, dan dia pun tidak mempersyaratkan,

rujukan kita kepada Al-Quran dan Hadis. Allah Subhanahu wa Taala yang menyebut innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin. Allah yang menyebut. Kalau dia mengatakan tidak kafir, oh nyata-nyata menentang Allah. Pribadi maupun kelompok. Kalau dia kelompok Islam, ya, kalau dia kelompok Islam, maka dia sangat berani menentang Allah Subhanahu wa Taala. Dan di mana Islamnya kalau seperti itu? Ya. Artinya mana bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sebagai seorang Muslim kalau kita justru memberikan suatu statement yang sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang Allah canangkan. Allah mengatakan kafir, kita mengatakan tidak kafir. Islam itu artinya apa? Islam itu tunduk berserah diri kepada Allah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Bukan apa kata Allah? Sami'na wa asaina. Sami'na wa ata'na artinya saya dengar dan taat. Apa kata Allah? Saya dengar, saya taat. Kalau sami'na wa asaina, apa kata Allah? Saya tentang. Allah mengatakan kafir, dia mengatakan tidak kafir. Na'udzubillah. Beginikah seorang yang mengatakan muslim? Dan ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa mereka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad adalah kafir banyak. Bukan hanya yang tadi saya bacakan. Ikhwan fil din rahimakumullah. Kenapa sampai seperti itu? Ya. Kalau mau toleransi, Islam sudah mengajarkan toleransi pada batasan-batasannya. Bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi antar umat beragama. Islam mengajarkan ada tetangga kita yang kafir, ya. Kemudian dia bukan kafir yang harbi. Dia seorang yang biasa-biasa saja. Kita boleh berbuat baik kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa Taala. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang. Allah enggak melarang untuk kalian berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka yang tidak memerangi kalian. Ya. Toleransi. Ya kan? Bahkan Nabi mencontohkan dulu ada pegawai atau apa istilahnya ya, orang yang biasa membantu Nabi. Orang Yahudi, ketika dia sakit Nabi kunjungi. Orang Yahudi yang lain lagi, Nabi menggadaikan apa baju besinya untuk utang gandum kepadanya. Ali bin Abi Thalib pernah bekerja kepada orang Yahudi, menyirami pohon kurmanya setiap satu ember satu butir kurma bayarannya. Nah, toleransi antar umat beragama, bukan toleransi mengorbankan agamanya, akidahnya dikorbankan demi toleransi. Ya. Ikhwan fill din rahimakumullah, kita ketika menyebutkan sebagai orang kafir, orang yang non-Islam, itu pandangan kita sebagai seorang Muslim. Dia tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Dan saya yakin sebaliknya juga mereka akan menilai kita sebagai orang kafir juga, ya kan? Mereka menilai kita, kita ini siapa? Menurut mereka, jujur. Jangan ternudai dengan syubhat-syubhat ini juga, ya. Mereka menilai kita, menurut mereka kita ini kafir apa bukan kafir. Saya yakin mereka pun akan mengatakan kita sebagai orang kafir menurut mereka. Bagi kita enggak ada masalah, silakan divonis kafir musyrik oleh kalian, enggak ada masalah saya. Itu kan menurut keyakinan kalian. Ya. Yeah. Begitu pula kita, kita dalam penilaian kita sebagai seorang muslim, orang yang tidak muslim adalah kafir. Tapi ini hanya bab keyakinan. Adapun dalam muamalah, Islam sudah mengajarkan siapa yang dimuamalahi dengan muamalah yang baik dan siapa yang tidak. Dan seperti yang tadi saya contohkan, bahkan toleransi ya, antar umat beragama dengan batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat diajarkan oleh Islam. Ya. Jadi tidak perlu mengorbankan akidah demi alasan toleransi atau alasan-alasan yang lain demi menampilkan Islam itu indah. Islam enggak perlu diperindah dengan cara-cara kalian seperti itu. Islam akan indah ketika sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Dahulu di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang seperti itu beliau dan para sahabatnya. Tapi mereka dipuji oleh orang-orang Nasrani. Ketika datang ke Palestina, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa haula ya khairun min ashabi Isa fima balaghana. Mereka ini yang datang lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi Isa menurut yang sampai kepada kami. Pengakuan mereka, orang-orang Nasrani, Umar dan para sahabatnya lebih baik daripada hawariyin, sahabat-sahabat dan murid-murid Nabi Isa. Umar dan para sahabatnya ketika itu gak pakai cara-cara seperti ini, mengorbankan akidah, mengorbankan prinsip demi ingin menampilkan Islam yang damai, yang baik, atau toleransi dan lain-lain.